sudahi hari, lewati mimpi, jelang esok yang kan datang. Mungkinkah ku akan menang, menggapai semua cita-cita. Ku ingin terbang, kempakan sayapku, agar ku bisa, aku dapat bersama. Menawan dan tak terhingga, oh indahnya, oh jingganya. Ku ingin terbang, kebahkan sayapku, agar ku bisa, aku dapat berhenti.